Buat yang APB masih, yang punya laut ya, ditunggu selalu. Buat Pak Haji Abdullah yang punya Gunung Sembung. Buat APB yang punya laut. Saya beli tangan rasa nih hati. Sayang masih jadi laki, sampean kaya beli duit. Pengen masih demenang. Kangge Kang Pepen yang punya lauk. Nge masih keboy bareng kami selekta. Balung jagung pribasane Kang Pepen. Rasa duka ning sampean yen bengi pengen mangka luyuran kula ning omah dhewekan. Kang Pepen masih yang punya laut ya, masih di Keboy bareng selekta. Masih kangge Bapak Haji ditunggu selalu. Yen wis li sayang ngomong terang-terangan. Yen wis li suka antara kening wong tua. Kang Beben masih disambung. Arek wong rumah tangga ketemu pada gede ne. Kula wong wadon sing penting weruh berese. Senimbang sundi tele-tele wis bagen pekatan bae. Balung jagung pribasane Kang Bebe. Rasa duka ning sampean yen bengi pengen luyuran ulang rumah dewekan. Masih kembali buatnya Bapak Haji ya, kembali Pak Haji Abdullah yang punya Gunung Sembung. Kakek Kang Pepen yang punya laut. Tiga bayi baru selekta yuk. Goyang lagi ya. Kening wong tua. Masih ABBN disambung kembali. Wong rumah tangga ketemu Pak Bula. Sama petiamu ruh berese. Penimbang sundi tele-tele sebagian pegatan baik. Ketingan tiliat balung jagung pribasane Kang Bebe. Rasa duka ning sampean yen bengi pengen mangka luyuran kula ning omah dhewekan. Masih yang punya laut disambung kembali. Buatnya Bapak Haji Abdullah yang punya Gunung Sembung. Kembali Kang Pepen ya yang punya laut. Diko Bayu. Sian wis beli saya ngomong terang. Kening wong tua. ditele-tele wis kaget pisahan bae. Kaya beli tahan rasane ning ati, sayang masih dadi laki. Sampean kaya beli duwe pikiran, pengen masih demen. Jagung pribasane, aduh Kang Bebe, rasa duka ning sampean. Yen bengi pengene mangga luyuran.